kriteria ketentuan zakat. Orang punya baby Benz 20 biji, itu tidak ada kewajiban zakatnya. Gitu. Tapi punya bajai itu ada kewajiban zakatnya. Sebab di antara harta atau kriteria wajib zakat itu adalah harta itu punya sifat an-nama. Nama itu artinya tumbuh atau produktif. Baby Benz 20 biji itu tidak menghasilkan apa-apa, malah bayar pajaknya tinggi. Tidak ada kewajiban bayar zakat. Tanah 20 hektar itu tidak ada kewajiban zakat kalau tidak ada memberikan pemasukan. Nah, sementara walaupun cuma 3 kali 10 meter ya, kos-kosan di tengah-tengah Kuningan, wah itu bisa sebulan bisa 3 juta gitu. Itu ada kewajiban zakatnya. Jadi spesifik. Nah, khusus untuk masalah zakat profesi, di situ memang kita tahu bahwa ada ulama yang mendukung, artinya menerima adanya zakat profesi, dan ada juga yang mengatakan tidak ada zakat profesi itu. Yang mendukung banyak, salah satu di antara ikonnya adalah Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Kalau di Indonesia mungkin Bapak Didin Hafiduddin dan yang lain-lainnya. Tapi yang mengatakan tidak ada zakat profesi pun juga enggak sedikit. Ya, ikon yang besarnya itu adalah misalnya Dr. Wahbah Az-Zuhaili yang menulis kitab Al-Fiqhul Islami Wa'adilatuhu, dan juga sekian banyak ulama lain yang mengatakan dari zaman Rasulullah sampai zaman Salafun Shalih, bahkan sampai 200-300 tahun terakhir ini, tidak ada ulama satupun yang mengatakan adanya zakat profesi. Sehingga zakat profesi itu sebagian ulama mengatakan ada, wajib, sebagian lagi mengatakan tidak wajib. Ini kan bicara zakat berarti kan hukumnya wajib nih. Gitu. Kalau infak, sedekah dan sebagainya, ya tentu saja pahalanya besar dan selalu diperintahkan. Nah, sekarang kalau kita bicara tentang zakat yang memang anggaplah kita masuk dalam kelompok yang mewajibkan zakat profesi itu sendiri, maka sesuai dengan ketentuan Allah, amil ya, pelaksana dari zakat, tugasnya adalah pertama memungut harta zakat, yang kedua menyalurkan harta zakat itu sesuai dengan aturan yang sudah Allah tentukan. Dan amil termasuk di antara mustahik juga. Dari 8 asnaf, 8 kelompok itu, salah satunya adalah amil. Sehingga para ulama mengambil kesimpulan bahwa maksimal amil itu boleh mengambil 1/8 dari total harta zakat yang dia kumpulkan. Nah, misalnya mengumpulkan tahun ini berhasil 8 miliar misalnya. Nah, 1 miliar dari itu boleh diperuntukkan kepada amil. Nanti kalau amil mau makan-makan, tadi mau ada transportasi, mau apa dan sebagainya, semua biaya operasional itu diambilkan dari haknya para amilin, termasuk mungkin amil yang profesional digaji dan seterusnya, itu dari 1/8 dari total harta zakat yang dikumpulkan. Gitu kira-kira. Baik, masih ada lagi? Masih ada kesempatan satu penanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mengenai masalah setiap rakaat itu berdoa, ada yang baca salawat yang sambut-sambut aja ya. Oh, itu kalau ajaran Rasulullah sendiri itu seperti apa Pak Ustaz? Jadi maksudnya dari antara salat-salat tarawih. Iya, salat-salat tarawih. Sebenarnya doa yang diajarkan Rasulullah setelah salat tarawih dan salat witir itu apa sih Ustaz? Iya, terima kasih. Sebenarnya tidak ada. Makanya dikatakan sebagai salat tarawih itu salat istirahat. Yang ada itu istirahat sebenarnya. Jadi begitu 4 rakaat selesai, nanti disambung lagi 4 rakaat, itu mereka istirahat. Nah, cuman karena mungkin dulu di pesantren atau di mana, daripada istirahat biayaan gak karu-karuan, ayolah udah ini ada syair ya, kita lantunkan bareng-bareng, marhaban ya syahrul ramadan gitu kan. Lalu ada begitu-begitu. Terus buat gampang ngitungnya, karena jedanya itu ada 4 ya, maka yang pertama jedanya disebutkan Khalifah Abu Bakar, woi gitu kan, Abu Bakar gitu. Nanti jeda lagi Umar, woi gitu kan. Nah, itu budaya gitu. Tidak ada contoh perintah atau aturan yang datang dari Rasulullah. Tapi saya tidak mengatakan bahwa itu bid'ah atau salah atau melanggar, karena sesuatu yang tidak diperintah itu bukan berarti tidak boleh. Asalkan kita yakin itu bukan bagian dari syariah, itu cuma budaya saja dan positif-positif saja, it's okay. Sebab kalau segala yang tidak diperintah itu berarti bid'ah, repot kita. THR itu bid'ah, mudik bid'ah juga ya. Lebaran lebih dari satu hari itu bid'ah juga. Aslinya itu lebaran cuma satu hari. Idul Fitri itu tanggal 1 Syawal, enggak ada tanggal Hamin 10 plus H plus 10 itu enggak ada. Itu bid'ah juga kalau mau kita dasarkan, wah tidak ada perintahnya. Itu bid'ah, apalagi kirim SMS ya, menjelang Ramadan ini ya. Mohon maaf lahir dan batin, itu bid'ah juga. Nabi enggak pernah nyuruh bermaaf-maafanlah kamu menjelang Ramadan lagi kirim SMS, lalu pakai puisi. Ya, puisi-puisi itu orang saya ngarang puisi itu terus saya kirim ke seorang, besoknya saya terima puisi yang sama. Tapi kan itu baik ya. Apa yang dianggap baik oleh umat Islam dan tidak bertentangan dengan syariah, ya itu menjadi istihsan. Istilahnya dalam usul fikih itu seperti itu. Saya tidak mengatakan itu tidak baik, cuman alangkah baiknya kalau diperkenalkan juga ini tidak ada rujukan aslinya dari Rasulullah. Misalnya apa tadi? Bacaan-bacaan tadi itu ya, tidak ada rujukan. Bukan berarti tidak boleh. Sebagaimana juga kemarin hari Ahad itu macet kan di Menteng Pulau sini, orang pada ziarah kubur, kemudian pada silaturahim ke sana sini gitu. Ya tidak ada rujukannya. Tapi kalau orang mau ziarah kubur pun kita tidak bisa mengatakan itu haram atau bid'ah. Sebab ziarah kubur itu memang pada dasarnya sunnah, walaupun tidak ada kaitannya dengan bulan Ramadan. Ya, boleh-boleh saja. Sebagaimana orang mau ziarah kubur pada hari raya Idul Fitri, ya boleh-boleh saja walaupun enggak matching temanya. Sebab ziarah kubur itu temanya kita sedih, kita ingat mati gitu kan. Sementara Idul Fitri kan temanya kita berbahagia. Orang miskin saja harus makan, kita kasih zakat biar dia enggak puasa. Kan kurang matching, tapi ya boleh-boleh saja. Sebagaimana kalau ada orang undang walimah, ya undang walimah kan biasanya makan-makan, tapi tempatnya di kuburan gitu, ya boleh-boleh saja. Cuma enggak matching aja gitu. Dan kita emang bangsa yang sering kurang matching gitu dalam banyak hal. Oke, silakan. Baik, dan kalau akhirnya kepada Ustaz yang sudah memberikan penjelasannya kepada Rasulullah sekalian, mudah-mudahan yang kita terima tadi bisa kita manfaatkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin kalau masih ada yang ingin ditanyakan bisa offline dengan Ustaz langsung. Kita tutup dengan salam baca pandang dengan Bapak Majlis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanallahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada penanya dipersilahkan untuk ke depan untuk menerima buku online-nya. Kang. Tapi ya kan dia paling dasar. Terus sebut saya dua kali. Begitu.